Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolala finnar. Ikhwana fiddin a'azani wa a'azakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab Maja'a fit tatayyur, bab yang menjelaskan tentang hukuman atau ancaman bagi orang yang tatayyur, yaitu menganggap sial karena melihat sesuatu atau karena mendengar suara sesuatu atau karena menghadapi sesuatu. Pada pertemuan terakhir kita telah memasuki hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau berkata, man raddat at-tiyarah an hajatihi faqad asyraq. Barang siapa yang diurungkan niatnya untuk memenuhi hajahnya karena tiarah, karena tatayur, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Jika seorang mempunyai hajah lalu mengurungkan diri karena tatayur, mungkin karena melihat sesuatu akhirnya enggak jadi, atau kalau mendengar suara tertentu lalu tidak jadi menunaikan hajahnya, melaksanakan niatnya, maka sungguh telah syirik dia, karena dia menggantungkan diri kepada selain Allah dalam hal mendapatkan manfaat atau menghindar dari madarat. Qalu, wa ma kafaratu dzalik? Maka mereka bertanya, apabila seorang terjatuh seperti itu, apa kafarahnya? Apa tebusannya? Apa penghapusnya? Qala antakul Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha khairuk. Kafarahnya adalah kamu berdoa mengucapkan, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan tidak ada tair nasib sial kecuali nasib sihir yang telah engkau takdirkan. Wala ilaha ghairuh, dan tidak ada ilah selain engkau ya Allah. Yaitu kembalikan bahwasanya tidak ada kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada nasib buruk kecuali atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Majid, di dalam menjelaskan hadis Abdullah bin Amr bin As ini. Qala Abdullah bin Amr, qala Al-Syekh Abdul Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, wa tadammana al-hadith anna tiyarah la tadurru man karihaha wa madu fi tarikihi. Hadis ini mengandung makna bahwasannya tiyarah, yaitu was-was menganggap sial, tidak akan memadrotkan orang yang menolaknya, dan tetap dia melakukan apa yang dia niati. Jadi tidak menghalangi dia untuk meneruskan niatnya, walaupun mungkin muncul was-was, tapi setelah itu dia tolak dan dia melanjutkan niatnya, maka ini tidak memadorotkan yang semacam itu. Wa amma malam yuhlis tawakkulahu ala Allah wastarsala ma'a syaitan fi dzalik faqad yu'aqabu bil wuqu' bima yakrah li'annahu i'radu an wajibil iman billah. Adapun orang yang tidak mengikhlaskan tawakalnya kepada Allah, yaitu tidak menyerahkan urusannya kepada Allah, masih was-was, jangan-jangan begini, jangan-jangan akan menimpa begini, musibah begini. Orang yang tidak menyerahkan urusannya kepada Allah, tidak ikhlas tawakalnya kepada Allah, dan dia mengikuti was-was setan. Dia malah mengikuti was-was setan. Maka dia akan dihukum. Dia akan mendapatkan akibatnya, yaitu terjatuh apa yang dia benci itu, yang dia enggak suka itu. Akhirnya dia diliputi dengan was-was, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Akhirnya mungkin dia akhirnya enggak jadi melanjutkan niatnya. Li'anna i'radun an wajibil iman billah, karena dia telah berpaling dari kewajiban iman kepada Allah. Di antara iman kepada Allah adalah iman kepada takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Wa annal khaira kullahu biyadihi, dan sungguhnya kebaikan semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasib baik dan nasib buruk adalah dengan ketentuan Allah, bukan karena melihat sesuatu atau karena mendengar sesuatu atau karena mengalami sesuatu. Wa walladhi yujlibuhu li'abdihi bimasyiatihi wa iradatihi. Maka Allah lah yang akan memberikan manfaat kepada hambanya dengan kehendaknya dan iradahnya. Wa huwallazi yadfa'u 'anhu ad-dur wahdahu bi qudratihi wa lutfihi wa ihsanihi. Dan Allah lah yang mencegah madarat pada hambanya. Allah satu-satunya dengan takdirnya, dengan lemah lembutnya, dengan ihsannya. Fala khaira illa minhu. Dan tidak ada kebaikan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwallazi yadfa'u syarra 'an 'ibadihi. Maka dialah Allah yang mencegah keburukan dari hambanya, bukan karena tatoyur, bukan sesuatu yang dia lihat bukan sesuatu yang dia dengar yang mencegah keburukan itu, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabahu min dzalik fa bi dzanbihi. Maka apa yang menimpa hamba berupa musibah, berupa keburukan, itu sebab dosa-dosanya. Bukan karena tatoyur. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-79, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Wa man asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yang artinya, apa sih yang menimpa kamu berupa kebaikan, maka itu dari Allah. Nikmat dari Allah. Dan apa saja yang menimpa kamu berupa keburukan, maka itu sebab dosamu. Yaitu dari dirimu, maksudnya sebab dari dosamu. Maka hendaknya ketika seseorang mempunyai niat safar atau yang lainnya, lalu muncul dalam hatinya was-was, jangan-jangan begini karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, maka hendaknya janganlah was-was itu mengurungkan niatnya. Tapi hendaknya bertawakal kepada Allah. Apabila telah berazam, maka tawakal kepada Allah. Dan serahkan urusannya kepada Allah. Apabila Allah kehendaki, Allah takdirkan yang baik, maka akan menimpa pada kebaikan. Dan apabila Allah menakdirkan yang tidak baik, maka hendaknya sabar. Kita melanjutkan dalil yang terakhir yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam bab ini. Mudah-mudahan pada malam ini kita selesai bab tentang tatayur, bab yang ke-27. Karena setelah itu kita libur dulu karena akan memasuki bulan Ramadan. Qala musannif rahimahullah taala. Berkata musannif Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala, wa lahu min hadisi Al-Fadl Ibni Abbas, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Berkata pengarang kitab Tauhid Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid fi Da'wah Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala, walahu dan riwayatnya, ay walahu imami Ahmad, ay wali Ahmad. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, min hadisi Al-Fadl bin Abbas, dari hadis Fadl bin Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas. Innamat tiyaratu, sesungguhnya tiyarah, yaitu tatayur, adalah apa saja yang menjadikan kamu terus menjalankan niatnya, azamnya, atau apa saja yang mengurungkan kamu dari melakukan niatnya. Ini tatayur. Maksudnya apa? Apabila dia punya azam sesuatu, lalu melihat sesuatu, wah ini tanda baik, lalu dia jalankan dengan bersandar kepada apa yang dia lihat tadi, ini tatayur. Atau sebaliknya, dia punya azam sesuatu, mau safar, lalu melihat sesuatu, akhirnya was-was, wah jangan-jangan musibah, akhirnya dia urungkan niatnya, maka itu tatayur. Itu tatayur. Sebagaimana orang jahiliyah ketika punya hajah, maka dalam mereka melepas burung. Apabila burung itu terbang ke kanan, ini dianggaplah kebaikan, maka dia lanjutkan. Itu tatayur. Karena dia melanjutkan niatnya, menjalankan niatnya, menjalankan azamnya karena melihat burung terbang ke kanan. Jadi sandarannya kepada burung terbang ke kanan. Tatayyur. Sebaliknya apabila burung terbang ke kiri, maka enggak jadi. Ini tatayyur juga. Karena dia juga mengurungkan niatnya, juga karena bersandar kepada terbangnya burung ke kiri. Nah ini yang dimaksud bahwasanya innamat tiyarah ma'amdoka awroddaka. Sesungguhnya saja tiara itulah apa yang menjadikan kamu melanjutkan hajahnya atau apa yang mengurungkan kamu dari hajahnya itu. Lebihnya dengan fa'al bagaimana? Kalau fa'al itu lain. Fa'al itu adalah kalimat thayyibah. Ketika seorang mendengar kalimat yang baik, lalu dia berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mewujudkan apa yang dikatakan oleh fulan. Nah ini, umpamanya ada orang ujian. Orang yang mengatakan, berhasil kamu. Lalu dia berharap pada Allah, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh fulan ini, Allah wujudkan. Ini fa'al. Ini Rasul senang. Yang semacam itu. Yaitu kalimat thayyibah. Dan ini bukan tatayyur. Karena tidak bersandar kepada kalimat yang baik itu. Tapi ketika mendengar kalimat yang baik, lalu dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang sakit. Lalu orang yang mengatakan, labas tahur insyaAllah. Lalu dia senang. Lalu dia berharap kepada Allah. Mudah-mudahan sakit saya ini bisa menghapus dosa saya. Dan mudah-mudahan Allah wujudkan perkataan fulan, doa fulan. La ba'sa tahur insyaAllah. Ini fa'al yang semacam ini. Adapun tadi adalah dia melanjutkan azamnya karena melihat sesuatu. Atau karena mendengar sesuatu. Dia lanjutkan. Dia urungkan niatnya karena melihat sesuatu. Atau karena mendengar sesuatu. Atau karena menghadapi sesuatu. Itu tatayyur. Beda dengan fa'al. Qala Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Hadal hadis indal imami Ahmad. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Min hadisi Al-Fadl bin Abbas. Dari hadis Al-Fadl bin Abbas. Qala, beliau berkata, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa barraha dhabyun. Tiba-tiba ada kijang lewat dari arah kanan. Ini. Tiba-tiba ada kijang lewat dari arah kanan. Atau lewat ke arah kanan. Famala fisikihi, maka Rasul mendoyongkan badannya. Memiringkan badannya. Ya memiringkan, enggak tahu memiringkan. Atau mungkin kaget. Al-Muhim, beliau memiringkan badannya. Wah tadontuhu. Maka kata Fadl, maka aku pun peluk beliau. Dipeluk Rasulullah SAW oleh Fadl. Fakultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, tatayyarta? Maka aku pun bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa kamu tatayyur? Nah ini. Kok ada kijang lewat kan langsung miringkan badannya? Faqal, maka beliau mengatakan, innamattiyaratu ma'amdoka awroddaka. Maka beliau menjawab, sungguhnya tiyarah itu adalah apa saja yang menjadikan kamu melanjutkan hajahnya atau mengurungkan hajahmu. Adapun orang tiba-tiba miring badannya bukan tahtoyur. Bukan tahtoyur. Kecuali kalau melihat umpamanya orang jalan lalu tiba-tiba kijang lewat ke arah kanan, lalu akhirnya oh ini tanda baik, lalu dia semangat, ini tahtoyur. Dia tahtoyur, kenapa? Dia semangatnya melakukan hajahnya karena melihat kijang ke arah kanan. Akhirnya dia, oh ini tanda baik ini. Semangat. Makodam, tahtoyur. Sebaliknya, kalau melihat kijang ke arah kiri atau lalu dia was-was, wah jangan-jangan ini tanda buruk. Akhirnya enggak jadi. Ini tahtoyur. Maka, inna matiyarah ma'amdaka waroddaka. Sesungguhnya Allah apa yang menjadikan kamu melanjutkan, meneruskan hajahnya atau apa yang menjadikan kamu mengurungkan hajahnya. Ini tatayur. Wadih insyaAllah. Bisa kita pahami. Wafi isnadi ingkito. Kata Syekh, di dalam sanadnya terputus. Baina maslamah rawi wa bainal fadl, antara maslamah rawi hadis dengan fadl, ada rawi yang terputus. Nah ini. Ya, kalau hadis munqati ya dhaif. Hadis yang lemah. Tentang rawinya. Huwal Fadl Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib. Fadl ini adalah Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Saudaranya Abdullah bin Abbas. Ibn Ammin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah anak pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti sepupunya. Sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Ba'in, berkata Ibnu Ba'in, kutila yawma Yarmuk. Beliau terbunuh pada perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu terjadi pada tahun 15 Hijriah. Itu perang antara Muslim dengan Romawi. Dikatakan Yarmuk karena perang di sekitar lembah Yarmuk. Yarmuk ini sekarang di negeri Urdun. Wa qala ghairuhu, dan selain Ibnu Ma'in mengatakan kutila yawma marj as-Saffar. Beliau terbunuh pada perang Marj as-Saffar. Al-Marj inilah dataran yang luas, yang banyak pohon-pohonnya. Ini di daerah Damaskus. Damaskus. Oh, Damaskus sekarang mungkin masuk Suriah ya. Nah. Sanata salasin wa asarah, yaitu pada tahun 13 Hijriah. Wa ibnu isnatain wa isrin sanah. Beliau diberi umur 22 tahun. Muda beliau umurnya. Beliau meninggal masih muda. Itu terbunuh dalam perangan. Wa qala Abu Dawud kutila bi Dimask. Beliau terbunuh di Dimask, yaitu di Damaskus. Waktu itu Damaskus, dikuasai oleh Romawi, Sam. Waktu itu adalah negeri Sam, dikuasai oleh Romawi. Al-Muhim beliau meninggal masih muda, gugur dalam peperangan. Kana alaihi dir'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jika meninggal, beliau memakai baju besinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baju besinya Nabi dipakai oleh Al-Fadl. Qauluhu, kita teruskan ya. Inna matiyaratu ma'amdaka awraddaka. Perkataan Inna matiyarah ma'amdaka awraddaka. Sesungguhnya saja tiyarah itu innamala adatul hasr. Dalam ilmu bahasa, innamala adatul hasr. Yang mengandung makna adalah pengkhususan. Sesungguhnya tiaroh hanyalah apa saja yang menjadikan kamu melanjutkan hajahnya atau mengurungkan hajahnya. Hada haddu tiaroh al-manhi anha. Maka inilah batasan tiaroh yang dilarang, yaitu yang mengakibatkan aktivitas, mengakibatkan action. Adapun hanya di dalam hati was-was, lalu dia enggak ikuti, itu belum terjatuh tiaroh. Orang mungkin terjatuh was-was, jangan-jangan, tapi tidak sampai action, tidak sampai melakukan sesuatu sikap, baik melanjutkan atau mengurungkan, maka yang semacam itu tidak membahayakan. Lianna ma yahmilul insan alal mudi fi ma aradahu wa yamna'uhu minal mudi fi ma kadzalik. Karena tiaroh itu adalah apa yang membawa manusia untuk melanjutkan apa yang dia inginkan, atau menghalangi manusia dari melanjutkan hal itu. Nah ini, kalau masih di hati saja, was-was saja, setelah itu lalu dia obati, kembalikan, yaitu tawakal kepada Allah, tidak memadaratkan. Tapi kalau sampai memunculkan sikap, nah ini adalah tiaroh. Makanya yang terjatuh dalam syirik. Ya kadang-kadang manusia mungkin ya was-was. Mau safar lalu melihat sesuatu yang enggak disukai, lalu was-was dari setan. Jangan-jangan lah begini. Tapi dia lalu tawakal pada Allah. Ini tawakal pada Allah, dia lanjutkan safarnya. Ini tidak membahayakan yang semacam itu. La yadur. Tapi kalau yang semacam itu, lalu dia akhirnya enggak jadi, membatalkan karena melihat yang dia enggak sukai, ini sudah jatuh pada tatalul, maka faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As. Atau sebaliknya, dia mau punya hajah, lalu sesuatu yang menyenangkan, lalu dia semangat berangkat safar, bersandar kepada apa yang dia lihat. Oh ini tanda baik. Wah. Ini juga tiaroh, karena dia bersandar kepada selain Allah. Wa ammal fa'lu sekarang. Alladzi kana yuhibbuhullah. Wa ammal fa'lu alladzi kana yuhibbuhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fihi na'un naubisharah. Adapun fa'al yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yu'jibuni al-fa'al, yaitu kalimat thayyibah, maka fa'al ini adalah termasuk macam bisyarah, kabar gembira. Seperti tadi, orang lagi cari barang hilang. Lalu orang mengatakan, ya wajid. Hai orang yang menemukan barang hilang. Walaupun belum ketemu. Lalu dia gembira. Oh, mudah-mudahan Allah mewujudkan apa yang dikatakan oleh fulan. Yang semacam ini adalah fa'al, boleh. Bahkan Rasul senang yang semacam itu. Karena husnudzon kepada Allah. Dan berharap kepada Allah. Wa yusirruhu bi al-abdu wa la ya'tamidu alaih. Karena hamba akan senang dengan kalimat yang baik itu. Dan hamba tidak bersandar kepada kalimat yang baik. Tapi berharap kepada Allah. Semoga Allah mewujudkan apa yang dia dengar dari kalimat yang baik itu. Bihilafi ma yumdihi wa yaludduhu. Berbeda dengan apa yang menyebabkan. Jadi dia melanjutkan hajahnya. Atau mengurungkan hajahnya. Kenapa? Fa inna lil qalbi alaihi la'un i'timad. Karena yang semacam itu hati, di dalam hati ada macam bersandar kepada apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Akhirnya sandarnya bukan pada Allah. Berharapnya bukan pada Allah tapi kepada apa yang dia lihat. Fafham al-farqa, maka pahami perbedaan ini. Nah ini. Sa'id bin Utsaimin rahimahullah, kenapa apa-apa yang menjadikan seorang melanjutkan hajahnya, yaitu innamat tiyarah ma'amdok awraddak, ini katakan tiyarah karena yang pertama, kata beliau, ini termasuk jenis tiyarah dikarenakan orang bersandar keberhasilan atau tidak berhasilnya sesuatu yang dia inginkan itu adalah kepada tatayur itu, pada apa yang dia lihat, pada dia dengar. Apabila dia melihat sesuatu yang menyenangkan, wah ini akan berhasil. Lalu yang menyangka itu petunjuk untuk berhasil. Atau sebaliknya melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu dia menganggap tidak berhasil. Yang kedua, bahwasanya yang menyebabkan dia melakukannya atau mengurungkannya karena melihat itu. Akhirnya bersandar kepada apa yang dia lihat atau yang dia dengar, yaitu bersandar kepada tatayur. Ini. Akhirnya dia bersandarnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharapnya bukan kepada Allah. Dan takut kena musibah bukan kepada Allah, tapi kepada apa yang dilihat. Nah, ini tatayur. Ini syirik. Maka kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, wafham al-far, pahami perbedaan antara fa'al dengan tatayur. Wallahu a'lam, maka Allah yang lebih tahu. Alhamdulillah kita telah selesai bab yang ke-27. Untuk melengkapi membaca bab ini, kita baca fihi masail. Afwan, di dalam kitab panjang enggak ada. Nah, pinjam bisa. Untuk melengkapi membaca bab yang ke-27, kita baca fihi masail. Qala musannif rahimahullahu taala fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa pelajaran. Ada beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, tanbih ala qaulihi ta'ala ala innama ta'iruhum indallah. Ma'a qaulihi ta'irukum ma'akum. Tanbih, yaitu peringatan terhadap firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-131. Ala, ingatlah, sesungguhnya nasib buruk mereka di sisi Allah. Ta'iruhum indallah, perhatikan. Tapi di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin ayat ke-19, ta'irukum ma'akum. Nasib buruk kalian bersama kalian. Seolah kayak ada pertentangan. Yang pertama, ta'iruhum indallah. Ayat yang kedua, ta'iruhum indallah. Ayat kedua, ta'irukum ma'akum. Maka ini ada beliau tanbih. Maksudnya, dua ayat ini tidak bertentangan. Ayat yang pertama, ala innama ta'iruhum indallah, ini menjelaskan macam nasib buruk hamba atau manusia itu di sisi Allah, yaitu takdir Allah. Allah yang menakdirkan. Bukan karena burung terbang ke kiri. Atau sebaliknya, nasib baik manusia karena burung terbang ke kanan. Bukan. Tapi indallah lah, di sisi Allah. Allah yang menakdirkan nasib buruknya itu, musibah itu. Adapun ayat yang kedua, ta'irukum ma'akum, nasib buruk kalian bersama kalian lah, nasib buruk kalian itu menimpa kalian sebab kalian, yaitu sebab dosa-dosa kalian. Maka tertimpa nasib buruk. Ya, semuanya takdir Allah. Tapi sebab hamba, sebab dosa-dosanya. Nah, ini ayat yang kedua menjelaskan tentang itu. As-saniyah, pelajaran yang kedua, nafyul adwa, menafikan adwa. Adwa lah penyakit menular. La adwa, dalam hadis la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Dinafikannya adalah tentang penyakit itu sendiri yang memberi pengaruh. Ini dinafikan. Karena apa? Bahwasanya penyakit itu sendiri tidak mampu memberi pengaruh kepada manusia tanpa takdir Allah. Nah, ini tanpa takdir Allah tidak bisa penyakit itu sendiri yang bisa menularkannya kepada yang lain. Tanpa takdir Allah enggak bisa. Itu yang dinafikan. Adapun di sana ada penyakit yang memiliki sebab Allah menakdirkan menular kepada yang lain, ya ada. Dari penyakit taun dan yang lain. Nah, ketika satu negeri tertimpa penyakit taun, maka di negeri itu nggak boleh keluar ke tempat lain. Dan yang di luar negeri tidak boleh masuk ke negeri itu. Tapi itu semualah dengan takdir Allah. Begitu juga penyakit-penyakit yang lain. Yang disebabkan dengan nyamuk umpamanya. atau disebabkan dengan hewan, flu burung, atau disebabkan dengan apa yang lainnya. Itu sebenarnya dengan takdir Allah. Atau dengan apa dulu, penyakit apa yang dengan sebab sapi apa-apa. Penyakit apa dulu? Nah ini. Itu sebenarnya dengan takdir Allah. Itu juga nyamuk. Yang mungkin sekarang lagi rame. Yang menyebabkan penyakit DBD umpamanya. Itu sebenarnya dengan takdir Allah. Penyakit sendiri tidak mampu menularkan kepada yang lainnya. Nyamuk sendiri enggak mampu menularkan kepada yang lainnya tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hendaknya manusia berdoa pada Allah yang tertimpa sabar. Karena Allah menguji mudah-mudahan kafarah. Apabila yang tidak menimpa bersyukur dan banyak-banyak berdoa pada Allah. Ini. Adapun nyamuk itu menjadi sebab, nah iya, diakui memang dalam syariat Anda. Hewan yang menjadi sebab seperti nyamuk tertentu umpamanya menjadi sebab Allah takdirkan penyakit DBD umpamanya dan yang lainnya, maka itu ada. Maka kita boleh mengusir nyamuk, membinasakan nyamuk, atau umpamanya mematikan nyamuk. Karena itu menjadi sebab. Allah ciptakan nyamuk itu menjadi sebab. Adapun menimpa adalah takdir Allah. Maka kita hilangkan sebab-sebab. Kita bersihkan lingkungan. Kita semprot umpamanya. Fogging atau yang lainnya. Nah, ketika umpamanya sudah dibersihkan, difogging, bahkan sudah bersih sih, masih ada yang tertimpa, jangan salahkan poggingnya. Jangan. Karena penyakit itu takdir Allah. Oh, sudah di pogging aja masih. Ya, Allah memang masih takdirkan. Itu hanya sebab kita bersihkan lingkungan. Kita bersihkan sebab-sebab yang bisa nyamuk bersarang. Kita bersihkan. Karena memang Allah ciptakan nyamuk itu menjadi sebab. Tapi tertimpanya penyakit itulah takdir Allah. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai orang bersandar kepada sebab. Kalau nyamuk enggak ada berarti enggak ada bedek. Jangan. Nah ini. Kalau lingkungan bersih berarti enggak ada DBD. Dia bol. Itu sebenarnya sebab. Ya boleh saja. Walaupun bersih sekali. Rumahnya bersih tanpa sedikit pun air menggenang. Bisa saja kena. Bisa saja. Nah, ini. Atau sebaliknya. Waliyadubillah. Rumahnya kotor. Enggak kena. Ya bisa juga. Kita berlindung kotornya. Enggak kenanya alhamdulillah. Nah, ya bisa juga enggak kena. Karena semuanya lah atas takdir Allah. Jadi kita gimana? Ya kita berdoa, kita melakukan sebab, lalu berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berdoa. Pikir pagi sore berdoa. Kita berdoa, meruqyah diri kita. Aini. As-salisah nafyut tiarah. Menafikan tiarah. Itu tatayur. Dinafikan. Wala tiarah. Hadisnya wala tiarah. Tidak ada tiarah. Tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan kesialan. Baik itu sesuatu yang dilihat. Atau suatu suara. Atau kata-kata. Atau yang lainnya. Wadih insyaAllah. Ar-rabi'ah nafyul hamah. Menafikan tentang burung hantu. Bukan dinafikan gak ada burung hantu, bukan. Dinafikan asarnya yang diyakini orang jahiliyah. Bahwasanya burung hantu sebagai tanda musibah kalau datang ke rumah seseorang, Ini yang dinafikan. Adapun burung hamahnya ada. Burung hamah ada. Yang dinafikan adalah keyakinan orang jahiliyah bahwasanya burung itu apabila bertengger di suatu rumah maka akan mendatangkan musibah pada pemilik rumah. Ini yang dinafikan. Tidak ada yang semacam itu. Maka jangan muncul was-was. Alhamisah nafyus sofar. Dinafikan sofar. Itu asalnya. Tidak ada bulan sofar mendatangkan bencana. Atau penyakit jenis sofar. Penyakit batin. Asadizah. Yang keenam. Annal fa'la laisa min dhalik bal mustahab. Yang kenapa lah bahwasanya fa'al, yaitu tafa'ul, yaitu berharap baik kepada Allah, karena melihat kata-kata, mendengar kata-kata yang baik, maka ini bukan termasuk tatoyur. Bahkan ini adalah mustahab dicintai. Kenapa? Karena husnudzon kepada Allah dan berharap kepada Allah dengan mendengar kata-kata yang baik. Kalimat thayyibah. As-sabi'ah tafsirul fa'al. Yang ketujuh adalah penjelasan tentang makna fa'al, yaitu kalimatun thayyibah. Ucapan Rasulullah adalah kalimat yang baik. Ya, ketika orang mungkin sakit lalu kata-kata yang baik dari orang lain, labas, tidak apa-apa. Sehat insyaallah. Nah, lalu yang sakit berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan perkataan fulan, tidak apa-apa, sehat insyaallah. Lalu dia senang. Lah ini fa'al yang semacam ini. Yang semacam ini fa'al. Ini dicintai. As-saminah annal waqi fil qulub min dzalik. Maka rohadihi la yadurru bal yudhibuhullah bitawakkul. Yang kedelapan, apabila muncul dalam hati was-was seperti itu, yaitu muncul kayak tatoyur, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, kok saya tadi lihat begini, kok saya dengar begini, jangan-jangan begini, tapi dia enggak suka, maka ini tidak memadrotkan dia, bahkan Allah akan hilangkan was-was itu dengan tawakal kepada Allah. Lalu dia tawakal kepada Allah. Ini tawakal Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lalu jalan terus apa yang dia inginkan. Lalu dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah. Nah ini. Andaran. Dan Allah sebaik-baik. Buat bergantung. Lalu dia enggak pedulikan. Ini yang semacam tidak membahayakan. Was-was yang semacam ini. Ya kadang-kadang muncul pada hati manusia. Was-was seperti itu. At-tasi'ah zikru ma yakul man wajada man wajadahu. Yang kesembilan, zikir atau menyebutkan apa yang diucapkan ketika orang menemukan dalam hatinya was-was seperti itu, kayak tatoyur. Apa yang diucapkan? Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Wa la yadfa'u sayyi'at illa anta. Wa la hawla wa la quwata illa bik. Baca itu. Ya Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali engkau ya Allah. Dan tidak ada haul wal quwah daya yang kuatkan kecuali denganmu ya Allah. Ini. Jadi kalau orang yang menemukan dalam hatinya seperti tatoyur, yaitu was-was sial, maka hendaknya zikir. Atau zikir hadis Abdullah bin Amr bin As. La khaira illa khairuk wa la ta'ira illa ta'iruk wa la ilaha ghairuk. Ain. Al-ashirah tasrih bi anna tiyarah syirkun. Yang ke-10 adalah tasrih secara sharih, dalil secara gamblang bahwasannya tiaroh adalah syirik, karena bergantung hatinya kepada selain Allah. Inna tiaroh tasyirkun, inna tiaroh tasyirkun. Nah ini, karena tiarohlah bergantung pada selain Allah, maka syirik. Al-hadiyata asyarah tafsiru tiaroh al-madmumah. Yang ke-11 adalah tafsir tentang tiaroh yang tercela, yaitu hadis innamat tiaroh ma'amdaka waraddaka. Tiaroh itu adalah apa-apa yang menjadikan kamu melanjutkan hajahnya, atau apa-apa yang menjadikan kamu mengurungkan hajahnya. Alhamdulillah, dengan ini kita telah selesai bab yang ke-27. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki bab selanjutnya setelah Ramadan insyaallah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.